Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Hari ini kita mengkaji surat An-Nahl ayat 101. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza baddalna ayatam makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar bal aksaruhum la ya'lamun. Apabila kami letakkan satu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah lebih mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang sesuai dengan satu masa. Inilah kajian kita pada hari ini. Apa yang ditetapkan Allah pada masa Nabi Adam itu baik pada masa Nabi Adam. Apa yang ditetapkan Allah pada masa Nabi Nuh itu baik pada masa Nabi Nuh. Dan apa yang Allah tetapkan pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu baik pada masanya masing-masing. Ada aturan main yang berubah di antara Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan 24 rasul lainnya. Itulah yang disebutkan dengan perbedaan syariat. Namun ada satu hal yang permanen, yang absolut, yang tidak berubah sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad yang menyampaikan pesan kepada umat manusia, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu kita menemukan Nabi Muhammad di Mekah menyampaikan dakwahnya selama hampir separuh dari masa hidupnya untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila telah itu diyakini, maka aturan main yang berbentuk syariat terkadang ada nasikh dan mansukh, ada perubahan. Untuk lebih jelasnya, bagaimana perubahan di syariat? Apakah ini mengindikasikan Allah itu plimplan sehingga Nabi Muhammad dituduh oleh kaumnya sebagai muftar, mengada-ngada? Kemarin dilarang, kemarin diperintahkan setiap yang mewariskan dapat wasiat. Kemudian terakhir dianulir oleh Nabi Muhammad bahwa seorang yang mendapatkan warisan tidak boleh berwasiat. Bagaimana sebenarnya tentang syariat Islam? Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kami minta kontribusinya terkait dengan ayat 101 surat An-Nahl ini. Silakan, ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal tentang bagaimana perubahan-perubahan terjadi di dalam syariat. Bahwa syariat Islam diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disesuaikan dengan kondisi yang berkembang pada zaman masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagai contoh misalnya, kalau pada masa Nabi Musa alaihissalam, orang yang bertaubat itu harus dengan cara membunuh dirinya. Ya, faqtulu anfusakum. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam, maka Allah memberikan bentuk lain daripada cara bertaubat, yaitu dengan benar-benar bertaubat, tidak perlu dengan membunuh diri. Begitu juga pada masa Nabi Musa alaihissalam, kalau misalnya cara membersihkan najis, ada najis yang terkena di baju, maka caranya adalah dengan mengoyak bagian yang terkena najis. Jadi kalau misalnya terkena najis di tangan, dikoyaklah di bagian tangan. Ya, itu cara membuang najis itu, tidak bisa dibersihkan dengan air. Akan tetapi pada syariat Islam mengajarkan kepada kita cara membersihkan najis cukup dengan mencucinya atau mengalirkan air di tempat yang terkena najis. Itu perbedaan contoh perubahan-perubahan yang terjadi pada masa Nabi sebelumnya dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga pada masa Rasul terjadi perubahan-perubahan hukum pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya tentang perubahan seputar hukum minuman khamar. Ketika pertama sekali Allah menjelaskan tentang hukuman meminum khamar, Allah mengatakan qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas, bahwa khamar itu ada dosa, ada manfaat, akan tetapi bahayanya lebih besar, dosanya lebih besar. Setelah itu Allah kemudian memberikan keterangan yang lebih tegas tentang khamar. Ya, Allah mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Artinya kalau yang pertama sekali belum dilarang, ketika hukum yang kedua disampaikan sudah mulai dibatasi. Kalau dekat waktu salat jangan minum khamar karena akan membuat kamu tidak bisa melaksanakan salat dengan baik. Karena pernah kejadian ada seorang yang membaca membaca surat Al-Kafirun itu terbalik-balik gara-gara dia mabuk, tidak selesai-selesai surat Al-Kafirunnya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud wala ana wala a'budu ma'abattum, dan seterusnya tidak selesai-selesai. Dan yang terakhir sekali adalah hukum yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala tentang meminum khamar, ketika Allah menurunkan ayat ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Allah mengharamkan selama-lamanya untuk meminum khamar karena itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Jadi ini gambaran bagaimana terjadi perubahan-perubahan hukum dengan satu pemahaman bahwa ini adalah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita menjadi lebih mudah di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi pada intinya yang harus dipahami adalah inilah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia dengan menetapkan keputusan atau hukum atau aturan yang disesuaikan dengan kemampuan manusia. Seperti contohnya tadi minuman khamar itu dilakukan secara bertahap sampai kepada sanksi hukum pengharaman yang lebih tegas karena memang kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu adalah suka meminum khamar. Jadi ketika diturunkan keterangan yang pertama tidak mengharamkan, akan tetapi berusaha untuk menyadarkan supaya orang tahu khamar itu tidak baik. Ketika diturunkan hukum yang kedua, aturan yang kedua agar dijauhi, barulah ketika sudah siap jiwa masyarakat muslim pada saat itu, barulah Allah kemudian menegaskan tentang haramnya hukum khamar ini. Nah, yang menarik juga di sini adalah bahwa ternyata ada sikap penolakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan qalu innama anta muftar. Mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Ustaz Jenali. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Memang pernyataan innama anta muftar, kamu hidup di dunia ini wahai Nabi Muhammad tidak lebih, karena innama lil hasyr, tidak lebih bertujuan hanya untuk mengada-ada, untuk membohongi kami. Kenapa ini diucapkan kaum kafir Quraisy? Karena mereka menikmati ketidakteraturan masyarakat Arab pada waktu itu. Mereka menikmati kekeruhan suasana pada waktu itu. Kita ketahui bersama, di negara yang tertib, orang yang hidupnya tidak teratur pasti akan marah. Di negara yang transparan, orang yang hidupnya mengail di air keruh karena ketidaktransparan itu akan marah. Begitulah ketika Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengatur manusia supaya lebih bermoral, lebih mengenal Tuhannya, dan mengetahui visi misi hidup ini, orang yang tidak menginginkan semua itu akan marah. Maka ucapannya pun bermacam-macam. Pada saat ini di ayat 101 surat 16 disebutkan innama anta muftar, engkau pengada-ngada. Di lain ayat disebutkan innama anta sahirun, engkau adalah penyihir. Dan ditambah lagi kazab, pendusta, pembohong besar. itu dilemparkan tuduhan kepada Nabi Muhammad oleh kaum yang tidak menyukai keberadaan Nabi Muhammad. Terkadang juga kita menemukan innaka la majnun, engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh orang yang gila. Ini semua tuduhan-tuduhan karena memang dari dulu sampai hari kiamat kelak orang yang mengail di air keruh tidak akan senang dengan perubahan yang mengarah kepada kebaikan. Itu Ustaz Perdana yang dapat kita sampaikan terkait dengan innama anta muftar. Iya, para pendengar rahimakumullah, di penghujung ayat ini Allah kemudian menegaskan bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi sebahagian besar daripada mereka tidak mengetahuinya. Ini adalah salah satu jawaban dari Allah untuk sebuah reaksi jawaban dari Allah untuk membantah pemikiran-pemikiran yang salah atau anggapan yang salah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bal aktsaruhum la ya'lamun, sikap mereka yang fanatis, buta dengan agamanya, tidak lagi mau sampai akhirnya bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mereka ikuti secara taklid buta. Kemudian sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustaz Jenal, karena mereka sudah menikmati ketidakteraturan di dalam kehidupan masyarakat mereka, akhirnya membuat mereka melakukan tindakan-tindakan. Sudah betul Rasulullah membawa syariat, membawa Al-Quran, mereka mengatakan innama anta muftar. Rasio mereka tidak berfungsi dengan baik, akal sehat mereka tidak sudah sangat terkikis, sehingga akhirnya yang terjadi adalah tindakan-tindakan penolakan, kritikan-kritikan yang tegas yang tidak berdasarkan dalil-dalil, itulah yang membuat mereka melakukan itu semua. Bal aktsaruhum la ya'lamun, mereka tidak mampu lagi mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Inilah kecaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang diberikan akal pikiran tapi tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai penyadaran kepada kita semua bahwa nikmat akal yang diberikan oleh Allah kepada kita suatu hal yang sangat besar. Jadi jangan sampai kita terjebak sebagaimana sikap dan perilaku orang-orang kafir Quraisy yang dengan tegas dikecam oleh Allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Pergunakan akal kita, pergunakan hati nurani kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika anak kita terjatuh dan dia menangis, seorang ibu tidak harus menjerit dan meraung-raung, tetapi seorang ibu yang cerdas akan mengangkat anaknya, membersihkan kotoran dari luka dan mengobatinya. Begitulah Islam. Allah mengajarkan kita untuk tidak mempersalahkan Al-Quran yang merupakan kitab suci yang mulia. Dengarkan ia dan lakukanlah apa pesan yang di dalamnya. Bagikan ibu yang mengobati luka anaknya akan lebih cepat sembuh daripada dia mempersalahkan dan mencari kambing hitam, kenapa anakku menjadi orang yang terjatuh tersungkur hingga luka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.